استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf atas keterlambatan ini karena settingan komputernya nggak bener tuh dari tadi diakalin. Alhamdulillah udah bisa sekarang. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatan ini dan kita akan langsung mulai bacaan kita dalam kitab Kifayatul Akhyar yang sudah sampai pada bagian Wa'ammal Athman. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وأما الأثمان فالشيئان وأما الأثمان sedangkan الأثمان الأثمان itu alat tukar. Alat tukar itu ya berarti uang begitu. وأما الأثمان فالشيئان dan yang wajib dibayarkan zakatnya dari alat tukar. Fasyai'ani maka ada dua jenisnya, al-dhahabu wal-fiddah, emas dan perak gitu ya. Emas dan perak. Karena kita ini punya emas bukan karena kita punya uang bukan emas dan perak, maka itu jadi perdebatan tuh. Jadi banyak yang memperdebatkan tentang wajibnya kita zakat dengan uang yang kita punya. Karena uang yang kita punya itu tidak lagi dijamin dengan emas. Dulu gitu ya, dulu bank negara mengeluarkan uang kertas itu sesuai dengan emas gitu. Maksudnya ada jaminan emasnya. Jadi kertas yang kita pakai itu di bank itu ada jaminan emasnya. Lalu kan makin lama makin kesini kebutuhan makin banyak, emas makin dikit. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan fiat money. Fiat money itu bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi bank negara bisa mengeluarkan uang alat tukar resmi dipakai begitu, tapi tidak punya jaminan emas gitu. Makanya itu jadi perdebatan tuh. Artinya kalau kita ngomongin zakat emas dan perak, satu dunia semua sepakat gitu. Ulama dari Suriah, ulama dari Mesir, ulama dari Australia, ulama dari Brazil kalau ada begitu, ngomongin zakat emas semua sepakat. Tapi kalau ngomongin zakat uang, zakat uang kertas dalam artinya, kayak dalam arti kita Indonesia, apakah wajib atau tidak terjadi perdebatan. Tapi kebanyakan mengatakan wajib, bagaimana Dr. Wahba Az-Zuhaili. Jadi kalau mau ngomongin zakat modern tuh, lebih seraknya gitu ngikutin Dr. Wahba. Karena enggak sembarang masukin zakat modern. Enggak asal masukin zakat modern gitu. Dr. Wahba menilai bahwa uang kertas walaupun tidak ada jaminan emas tetap wajib bayar zakat karena illah al-thamaniyah kan gitu. Karena sebab punya nilai kekuatan yang sama yaitu sebagai alat tukar. Wa ammal asmanu fa syai'ani sedangkan harta alat tukar fasyai'ani dua jenis, az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Wa syara'itu wujubiz zakati. Waalaikumsalam Pak Jagat. Ahlan sadzulkifi. Saya dari tadi dari jam 5.15 itu udah ngakalin nih kenapa kamera agak nyala-nyala gitu. Jadi pas dinyalain kameranya ini apa namanya enggak bisa kebuka. Nggak nyambung-nyambung. Padahal udah dicolokin. Az-zahabu wal-fiddah wa syara'itu wujubi zakati fihima khamsah. Dan syarat wajib zakat dalam emas dan perak 5. Tadi kalau ternak ada 6. Ya kan? Islam merdeka punya sempurna haul, nisab, as-saum di gembala. Nah bagaimana kalau emas perak ada 5? Al-Islamu wal-hurriyatu wal-milku tamu wal-nisobu wal-hawlu. Ada 5. Jadi sama seperti ternak, cuman bedanya saumnya nggak ada. Jadi kan nggak perlu emas digembala. Jadi al-islamu al-islam wal-hurriyah merdeka wal-milkut. Jadi masalahnya sama tuh. Masalah tentang budak, mukatab dan sebagainya. Kemudian wal-milkutam milik secara sempurna. Berarti kalau ada orang yang punya utang emas kepada orang lain atau dia dihutangin emas oleh orang lain, bagaimana? Sudah kita bahas dalam masalah al-milkutam yang sudah dijelaskan dalam jenis zakat ternak. Wal milkutamu wan nisabu dan nisab wal haulu dan juga haul. Artinya emas yang ada itu tidak wajib dizakati selain kecuali kalau sudah lewat masa satu haul. Jadi satu tahun dan itu tahun qamariyah begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bashir Arif. Wan nisab wal haulu dan nisabnya zakat insyaallah kita bahas nanti, ada tulisannya lagi, ada teksnya lagi. Man malaka nisaban, siapa orang yang punya emas nisaban, udah nyampe nisab, minal fiddati daripada perak awil zahabi atau emas, haulan kamilan dan nisabnya itu satu tahun. Gitu ya. Jadi jangan anggap orang kalau udah punya emas berarti wajib zakat. Belum. Jadi wajib zakatnya kalau emasnya sudah sampai level nisab. Nisab emas itu 20 miskol, dinar itu dirham 20 dinar begitu ya. Dan itu 20 miskol atau yang kemudian dikonversi jadi 85 gram itu harus ada dalam jangka 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun udah berkurang maka enggak wajib zakat. Jadi wajib zakat. Jadi saya sering bilang tuh karena ada beberapa orang yang mengeluh karena dia nggak wajib zakat. Ya kalau nggak wajib zakat tuh jangan ngeluh. Maksudnya kewajiban zakat tuh kewajiban yang punya sebab. Kalau sebabnya nggak ada jangan bikin-bikin. Gitu. Maka itu Allah buka pintu lain namanya sedekah, namanya wakaf. Jadi kalau nggak zakat seumur hidup nggak dosa. Karena dosa itu kan kalau meninggalkan kewajiban. Sedangkan kewajiban zakat punya sebab. Kalau sebabnya kagak ada, ya enggak wajib zakat gitu. Maka itu rajin-rajin sedekah. Kan ya. Man malaka nisaban, siapa yang memiliki nisab minal fiddati daripada perak wal awi dzahabi atau emas haulan kamilan dan itu nisabnya berada haulan kamilan satu tahun penuh, wajabat alaihi zakatu, dia wajib bayar zakat inda ketika wujud di hadhihi syurut, ketika ada syarat-syarat yang tadi disebutkan, Islam, merdeka, al-milkutam, milik secara sempurna, nisab dan haul. Wa nisabul fiddati dan nisabnya fiddah mi'ata dirham. Itu 200 dirham. Nanti kita konversi nih. 200 dirham itu kira-kira berapa? Karena satu dirham itu kan 3 1/4 gram. Kalau 3 1/4 gram dikali apa namanya berapa tuh ngitungnya tuh, dikali 200 tuh jadi berapa? Jadi karena perak kan murah, satu segramnya perak tuh 60-70 ribu kan ya, 60-70 ribu. Kalau coba nih, nah 3 kali 200 600, terus tadi 1/4 ya, tambah 1/4 ngitungnya gimana tuh, 600 gram sekian begitu, 600 gram sekian. Dan kalau 600 gram sekian, 600 atau 300 ya? Saya lupa. Jadi intinya itu mi'ata dirham. Dan 200 dirham ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini mansus. Qala Ibnul Munzir bil ijma'. Imam Ibnul Munzir mengatakan bil ijma'. 200 dirham itu bil ijma'. Itu ijma', kesepakatan seluruh ulama bahwa nisabnya perak itu 200 dirham. Jadi ingat tuh, dirham itu perak, dinar itu emas gitu. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim, laisa fi maduna khamsati awaqin sadaqah. Tidak ada harta yang kalau kurang daripada 5 awaq shadaqatun, tidak ada kewajiban zakat. Satu dirham 2,976 gram. Sama dengan kalau di 590 ya, digenapkan jadi 600 gram perak. Oh, ini ada catatan di sini, enggak punya aneh. Di sini enggak ada. Kalau buku yang cakepan emang enggak dikasih tuh. Jadi 600 dirham. Kalau sekarang harga perak 1 dirham katakanlah tadi 60.000. 1 dirham, 1 perak 60.000, 1 gram perak 60.000. Berarti berapa tuh? 1 600 kali 60.000. Ya, tuh 2 3. 36 juta. Dan itu kecil ya. 36 juta itu bukan orang kaya. Makanya Dr. Wahba Az-Zuhaili bilangnya, beliau kan mengatakan zakat uang kertas wajib. Zakat uang kertas nisabnya kagak ngikutin nisab perak. Kenapa enggak ngikutin nisab perak? Pertama, karena nisab perak itu nilainya kecil, harganya murah. Kalau harganya murah begitu, maka kalau kita samain dengan uang kertas berarti nilainya itu sedikit, yaitu tadi 36 juta sekian. 36 atau 35 juta sekian itu bukan definisi orang kaya gitu. Untuk diwajibkan zakat. Yang kedua, 36 juta yang dimiliki oleh orang itu tidak dimaknai sebagai almuasah. Kan salah satu syarat zakat itu almuasah. Jadi orang bisa berbagi. Karena kenapa? Karena nilainya banyak. Jadi dia berbagi itu jadi enggak ada masalah. Kalau 36 juta itu murah banget. Maksudnya kecil banget. Artinya semua orang, bahkan OB yang gajinya UMR pun dapat itu kewajiban zakat. Makanya enggak pakai nisab perak tuh kalau uang kertas. Uang kertas ngikutinnya nisab emas. Pertama, dia nilainya tinggi begitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya emas tuh lebih stabil dibanding perak. Dan itu sesuai dengan konteks zakat itu sendiri, bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya. Ya kan, kalau nisab emas kan puluhan apa sampai 70 juta sekian kan begitu. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim, laisa fi maduna khamsi awakin shadaqah, tidak ada emas yang kurang daripada 5 awak shadaqah, tidak ada kewajiban zakatnya. Nah, itu Ustaz Maulana, emas, semua jenis emas, tapi nanti ada penjelasannya, kecuali emas perhiasan. Dan emas perhiasan pun emas perhiasan yang boleh, artinya yang halal. Emas perhiasan yang haram tetap wajib zakat. Jadi seluruh jenis emas, yang penting dia itu dimiliki secara sempurna, sudah nisab, haul, dan dia disimpan sebagai investasi. Bukan sebagai perhiasan. Tapi kalaupun dipakai sebagai perhiasan, kalau perhiasannya perhiasan haram, laki-laki pakai antik emas, itu kan perhiasan haram. Karena perhiasan haram, maka itu dihitung sebagai kewajiban zakat. Tapi kalau wanita pakai perhiasan, ya enggak haram, maka enggak dihitung sebagai kewajiban zakat. Nah, cuman kan masalahnya ada perempuan yang pakai emas pas kondangan doang. Kalau enggak kondangan, masa taruh lagi begitu. Nah, apakah haulnya itu berjalan? Ya sama seperti kemarin kita ngomongin kambing. Kambing kan syaratnya harus digembala. Tapi dalam sekian waktu ternyata 2 bulan dia dikandangin. Karena sebab A, B, C dan sebagainya. Nah, apakah emas juga sama nih? Haulnya apa sepanjang haul harus disimpan? Kalau di tengah-tengah haul dipakai buat apa perhiasan, gimana hukumnya? Nanti kita bahas, ada ini penjelasan nanti gitu ya. Wa kanatil auqiyatu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40. Dan satu auqiyah itu adalah jenis ukuran apa namanya, ini jenis ukuran timbangan ya, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 40, itu 40. Berarti 40 kali 5, 200. Jadi perak itu 200 dirham. 200 dirham. Waqad ja'a musarrahan bihi fi hadis. Dan itu telah datang dalam hadis yang lain. Musarrah itu secara eksplisit disebutkan oleh Nabi Muhammad 200 dirham. Ada pendapat yang mengambil nisab terendah karena bentuk kehati-hatian. Betul. Dr. Yusuf Al-Qardawi kan ngomong Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam fikuz zakah bilangnya uang kertas itu ngambil nisab perak gitu. Kenapa? Karena lebih yaitu sebagai bentuk kehati-hatian dan itu sebagai bentuk apa? Apa sih kalau bahasanya? Apa namanya bahasa yang kerennya itu? Memasyarakatkan zakat. Jadi karena nilainya rendah maka semua orang bisa kemungkinan kena kewajiban zakat. Karena semua orang kena kemungkinan kewajiban zakat, akhirnya miskin terangkat derajatnya. Tapi kan gak begitu. Konsep zakat tuh diambil dari orang kaya. Orang yang punya segitu tuh bukan orang kaya. Bukan orang kaya tuh. Baru punya segitu tuh belum disebut sebagai orang orang kaya. Dan itu tidak ihla yahtamil al-muwasah. Tidak masuk dalam makna al-muwasah begitu. Makanya diambil nisab emas. Tapi memang ada pendapat itu gitu. Ada pendapat itu. Dan alhamdulillah pendapat itu tidak populer di Indonesia. Kalau populer di Indonesia, lembaga zakat modern pada ngambilin zakat gitu. Laisa fi ma duna khamsi awaq shadaqah. Shadaqah itu maksudnya zakat ya. Jadi zakat itu juga dikatakan dalam Al-Qur'an dalam beberapa hadis sebagai dengan kalimat shadaqah. Shadaqah wajib maksudnya. Wala farqa fil fiddati bainal madrubah, dan tidak ada bedanya fil fiddah di dalam perak. Jenis perak apapun itu tidak ada bedanya, tetap wajib zakat. Bainal madrubah, antara perak yang madrubah. Madrubah itu dicetak jadi dirham. Dirham itu zaman Nabi Muhammad itu dicetak di Persia. Kalau dinar itu dicetak di Romawi. Dinar dan Persia, dinar itu yang di Romawi itu ada pala rajanya. Bentuk pala raja disebutkan dalam fikul mausu fikih Kuwaiti ya kan gitu. Itu salah satu jadi dalil ulama mengapa beberapanya membolehkan adanya gambar dan juga ukiran dalam batasan tertentu gitu ya. Karena sebab dulu Nabi Muhammad pakai dirham, itu koinnya itu ada pala rajanya dulu. Dan Nabi Muhammad pakai itu. Mungkin kalau bahasa kitanya, orang-orang yang ngarah yang mengharamkan gambar pun masih pakai duit yang gambarnya Soekarno gitu. Kalau diharam gambar tuh di Soekarno di apa namanya jangan dipakai gitu. Tapi kalau gambarnya cuman laut itu ya, itu duit berapa tuh gambar yang laut doang? 10.000 ya, pakai deh silahkan. Tapi kalau gambar Soekarno jangan, kan gitu. Jadi dulu Nabi Muhammad pakai koin dinar tuh ada pala rajanya. Jadi Persia kan gitu. Kalau dirham dari dinar dari Romawi, dirham dari Persia. Maka itu beberapa ulama membolehkan adanya gambar. Dan tidak ada bedanya ke dalam kewajiban zakat perak itu bainal madrubah, antara perak yang dicetak sebagai uang wa ghairiha, dan juga selain perak yang dicetak dengan sebagai uang kal qiradah. Seperti qiradah. Qiradah itu batangan. Qiradah apa qirasah di situ? Ustaz Azul Kifli, Pak Jagan. Di sini qiradah. Itu batangan begitu. Kalau qirasah lempengan. Lempengan sama batangan beda. Kalau lempengan kan pipih. Kalau batangan gede. Awat tibri. Kal qiradah tiwat tibri. Tibr itu ini. Manik-manik butiran kecil. Butir-butir. Kirodo, iya kirodo. Nah itu tadi. Watiber tuh butiran. Wasabaik, sabaik tuh logam. Jadi kalau kirodo tuh potongan yang masih gede-gede, atiber itu butiran kecil. Sabaik tuh logam. Kurodo apa kirodo? Al kirodo bidomil kof. Bidomil kof berarti betul kurodo. Masakatu bil korb. Al-Qurodo itu potongan masih gede gitu potongannya. Qurodo. Wasabaik, sabaik itu logam. Udah dibentuk tapi bukan sebagai alat tukar. Udah dipotong-potong. Wabadul huli. Dan sebahagian apa namanya perhiasan. Maksudnya sebagian perhiasan, karena sebagian perhiasan tidak wajib zakat. Nanti kita jelasin ya, ada nanti lewat tentang perhiasan. Pada intinya ulama Syafi'i secara mazhab tidak mewajibkan zakat perhiasan. Sepengetahuan saya, yang mewajibkan zakat perhiasan itu mazhab Imam Malik ya. Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah. Tapi Syafi'i secara ofisial resminya perhiasan tidak ada kewajiban zakat. Karena dulu Nabi Muhammad, para sahabat dulu punya anak perempuan itu udah dipakai emas. Dan nggak ada yang satu sama lain nuntut, bayarin zakatnya tuh nggak ada. Ibnu Abbas tuh anaknya pakai kalung emas. Masih kecil gitu ya, sama kayak kita sekarang lah. Anak kayak kita sekarang kan kalau punya anak perempuan, neneknya kan ngasih hadiahnya apa? Cincin emas, bukan cincin. Kalau anak kecil tuh anting biasanya, anting emas, gelang emas ya, walaupun ujungnya diambil mamanya juga. Jadi neneknya ngasih, isbur neneknya ngasih buat anak ya, bukan buat cucunya. Gitu. Wabadul huli alama yati, sebagaimana nanti kita bahas tentang perhiasan. Wallahu alam. Wa amma dzahabu, sedangkan emas, fanisabuhu nisabnya 20 mithqala, yaitu 20 mithqal. 20 mithqal itu tadi kalau dikonversi jadi 85 gram. 84, sekian gram gitu ya. Wa yati tatimmatu hadza indal mawdhi' alladhi yadhkuruhu asy-syekh. Dan ini akan datang nih tentang nisab emas dan juga perhiasan, dan lebih detail tentang zakat perhiasan, zakat perhiasan, zakat emas perak akan datang nanti pembahasannya di tempatnya sendiri. Karena nanti semua jenis zakat dijelasin, nanti dijelasin lagi tentang nisab dan beberapa masalahnya. Begitu. Jadi pada intinya emas yang jadi perhiasan itu tidak ada kewajiban zakat. Dengan catatan emas itu selama satu haul memang jadi perhiasan. Nah, yang jadi perdebatan tuh emas yang setengah haulnya, begitu ya. Setengah haulnya dijadikan perhiasan, tapi setengah haul dipakai buat disimpan begitu. Itu yang jadi perdebatan. Karena kan salah satu syaratnya tidak boleh jadi perhiasan. Karena perhiasan itu kan kebutuhan yang boleh. Bagi perempuan tentunya. Tapi juga laki-laki kan enggak. Maka kalau bagi laki-laki itu tetap wajib zakat. Tapi kalau bagi perempuan itu boleh, itu perhiasan yang boleh. Apakah, ya saya kayak kambing itu kan. Kambing kan kita gembala wajib zakat. Tapi ketika kita kandangin, itu kan dibagi tuh. Antara kandangin masa kandangannya selama kurang dari haul atau setengah haulnya dikandangin atau gimana, nah itu jadi perdebatan juga. Kalau memang diniatkan tabungan begitu, walaupun bentuk perhiasan kan jadi tabungan disimpan, sah, nggak ada masalah. Bukannya nggak ada masalah, wajib zakat begitu. Ini yang jadi perdebatan tuh kalau belinya niat buat nabung, bentuknya kalung, disimpan tapi pas kondangan dipakai. Kan ada model gitu ya. Ada model istri bukan, kalau istri pejabat sih beda sendiri. Istri pejabat tuh punya investasi emas gitu. Nanti emas perhiasan tuh dia punya juga. Karena kan istri pejabat jadwal sosialitanya kan tinggi ya. Tiap hari ketemu fulanah make. Nah, dia siapin tuh perhiasan yang dipakai sebagai tampilan dia. Nah, itu enggak wajib zakat. Karena emang sudah disiapkan dari awal buat perhiasan, dan itu emang dibedain. Tapi kalau emas disimpan sendiri itu, kalau yang investasi simpan sendiri. Ini kan orang kampung nih, orang kita nih. Belinya niatnya buat investasi, buat nabung. Bentuknya emas, bentuknya kalung, bentuknya gelang. Disimpan. Tapi pas kondangan begitu ya, dipakai gitu. Nah, itu yang jadi perdebatan. Nanti insyaallah kita bahas tuh di zakatul haul. Ada zakatul huli, ada insyaallah. Wa amma zuru', sedangkan zakat pertanian, wallahu ta'ala alam, insyaallah besok ya. Saya mohon maaf itu tadi. Saya udah duduk di sini, pulang dari masjid, duduk di sini ngakalin, terus kameranya kagak nyambung-nyambung padahal udah dicolok. Berkali-kali di restart, kagak nyambung-nyambung lagi. Alhamdulillah belakangan baru nyambung. Itu mengabung begitu. Terbukti kan? Pas corona kemarin tuh bermanfaat juga kan, bisa dijual. bisa dijual gitu. Jadi insya Allah kita lanjut di hari yang besok, hari Rabu. Mudah-mudahan enggak ada masalah lagi ya. Saya mohon maaf karena keterlambatan ini. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Dan saya mohon untuk dikoreksi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk guru-guru kami, juga teman-teman kami sarjana muslim, mohon untuk dikoreksi baik secara bacaan, penerjemahan, atau penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di Instagram, WhatsApp, dan juga Telegram. Mudah-mudahan bermanfaat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.